Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, وإذا وجدنا أهل السنة فلا نصلي إلا وراء أهل السنة. Dan apabila kita dapati Ahlus Sunnah, maka tidaklah kita salat melainkan di belakang Ahlus Sunnah. Fa idza aqamna al-hujjata ala hadzal jahmiyyi, ya'ni aqamna 'alaihi al-hujjata fi mukaffirin min al-mukaffirati allati yaqa'u fiha haula'il jahmiyatu. Idza aqamna 'alaihimul hujjata wa asarru 'ala hadzal amril mukaffiri fa innahum yukaffaruna wa la tashihhu shalatu wara'ahum. Maka apabila kita telah menegakkan hujjah kepada orang yang berpemahaman jahmiyah ini, yaitu kita tegakkan padanya hujjah dalam sebuah perkara yang menyebabkan pelakunya kafir, dari perkara-perkara yang menyebabkan pelakunya kafir, yang terjatuh ke dalamnya orang-orang Jahmiyah ini. Apabila kita telah menegakkan kepada mereka hujjah, dan mereka terus-menerus di atas perkara yang menyebabkan pelakunya kafir ini, maka mereka dihukumi dengan kekafiran dan tidak sah salat di belakang mereka. Wa ana la aras salata wara ar-rafidati. Dan aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, aku tidaklah berpendapat bolehnya salat di belakang orang-orang Syiah Rafidah. Fa inna ar-rafidiyya al-ana al-khabitha yajma'u kufriyatin. Karena sesungguhnya orang yang berpemahaman Syiah Rafidah sekarang ini yang buruk, ia mengumpulkan banyak kekafiran. Wa min hatta'nu fil Qur'ani wa fi zawjati ar-rasul alaihi salatu wassalamu. Di antaranya celaan terhadap Al-Quran, celaan terhadap para istri Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yudammu ila hadihil kufriyati al-aqidatul jahmiyatu wa-aqidatul qadari wa kufriyatun kathiratun indahu. Dan ditambahkan kepada kekafiran-kekafiran ini akidah Jahmiyah, akidah yang menyimpang dalam permasalahan takdir, dan banyak kekafiran padanya. Fala ara wallahu a'lamu sihhatas salati wara'ahu. Maka tidaklah aku berpendapat, wallahu a'lam, sahnya salat di belakang orang yang berpemahaman Syiah Rafidhah. Idza tulu bi syai'in min at-tajahumi wa hum yamla'una al-an al-'alam al-islamiyya. Apabila mereka, para imam tersebut, diuji dengan sesuatu dari madhab Jahmiyah, dan mereka sekarang memenuhi dunia Islam, aktsarul masajidi bi'aidihim, kebanyakan masjid-masjid berada di tangan-tangan mereka. Fayusalli wara'ahumul muslimu idza lam yajid sunniyan wa salatuhu insyaallahu sahihatun. Maka boleh seorang muslim salat di belakang mereka apabila ia tidak mendapati seorang sunni, dan solatnya insya Allah tetap sah. Fa in tala'a ala mukaffirin fihi yunakishuhu. Fa idza uqimat alayhi al-hujjatu wa asarra alaiha la yusalli wara'ahu. Kemudian apabila seorang muslim mengetahui adanya perkara yang menyebabkan pelakunya kafir, dalam diri imam yang berpemahaman Jahmiyah, maka ia menjelaskannya. Kemudian apabila telah tegak pada dirinya hujjah, namun ia terus-menerus berada di atasnya, yaitu perkara yang menyebabkan pelakunya kafir tersebut, maka ia tidak salat di belakangnya. Huwa yara annahu idza kana al-imam sunniyan walakin tahta sultanin jahmiin fa salli wara'ahu wa la tu'id salataka. Beliau, yaitu al-imam al-Barbahari rahimahullah, berpendapat apabila seorang imam adalah seorang sunni, namun ia berada di bawah kekuasaan seseorang yang berpemahaman Jahmiyah, maka solatlah di belakangnya, dan janganlah engkau mengulang solatmu. Wa ana adhunnu anna Ahmada la yara i'adatas salati liman yusalli wara'al mubtadi'i. Dan aku menduga bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak berpendapat diulangnya solat bagi orang yang solat di belakang ahlul bid'ah. Waqad ya'uddu al-i'adata bid'atan dan bisa jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah menganggap pengulangan salat tersebut sebagai kebid'ahan. Fima al-kuru min fatawa Ahmad rahimahullahu. Sejauh yang aku ingat dari fatwa-fatwa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi-anna Aba Bakrin wa Umara fi hujrati Aishata ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama قد دفن هناك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mengimani bahwasanya Abu Bakar dan Umar berada di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya dimakamkan di sana bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka apabila engkau mendatangi makam Nabi alaihi salatu wassalam, salam kepada keduanya wajib setelah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن جعل قبره وثنا يعبد. رسول عليه الصلاة والسلام melarang dijadikannya makam beliau sebagai berhala yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan makamku berhala yang diibadahi. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. Dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, janganlah kalian menjadikan makamku sebagai id, yaitu janganlah kalian jadikan makamku sebagai tempat yang secara rutin didatangi dan dijadikan tempat berkumpul. Dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yaitu dengan tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak dilakukan salat sunnah di dalamnya, dan berselawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. wa yadhkuru syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu anna as-sahabata ma kanu ya'tuna qabra an-nabiy alaihi salatu wassalamu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya para sahabah radhiyallahu anhum tidaklah mereka dahulu mendatangi makam Nabi alaihi salatu wassalam. Bal hunaka isnadun sahihun yarwihi Abdul Razzaqi an Ma'marin an Ayyuba an Nafi'in anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza qadima min safarin ata qabran nabiy alaihi salatu wassalamu fasallama alaihi thumma qala assalamu alayka ya Abu Bakr assalamu alayka ya Umar thumma yamdi. Akan tetapi di sana ada sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dahulu apabila beliau datang dari safar, beliau mendatangi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan salam kepada beliau. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, semoga keselamatan bagimu wahai Abu Bakar, semoga keselamatan bagimu wahai Umar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berlalu pergi. Fasa'ala Ayyub Ubaidallah ibn Umar al-Umariyya an hadzal hadits. Maka Ayyub bertanya kepada Ubaidullah bin Umar al-Umari tentang hadis ini. Faqala hadza ma fa'alahu illa Abdullah ibn Umar. Maka Ubaidullah bin Umar al-Umari rahimahullahu taala mengatakan, hal ini tidaklah melakukannya kecuali Abdullah bin Umar saja, yakni minas sahabati jami'an ma fa'alahu illa Abdullah ibn Umar, yaitu dari kalangan para sahabat seluruhnya tidaklah melakukannya kecuali Abdullah bin Umar saja. Fakana as-sahabatu muqimina fil madinati wala ya'tuna al-qabra wa kanu idza safaru wa qadimu min safarin la ya'tuna al-qabra lima warada minan nahyi 'an ittikhadhi qabrihi 'aidan. Maka dahulu para sahabah radhiyallahu anhum mereka tinggal di Madinah dan mereka tidak mendatangi makam Nabi alaihi salatu wassalam, dan dahulu mereka para sahabah apabila mereka safar dan datang dari safar tidaklah mereka mendatangi makam Nabi alaihi salatu wassalam, karena apa yang datang berupa larangan menjadikan makan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Eid, sebagai tempat yang secara rutin didatangi dan dijadikan tempat berkumpul. Wa kanu yaktafuna bis-salati alaihi fid dunya kulliha fi masajidihim wa fi mazari'ihim wa fi matajirihim wa fi thughurihim wa fi jihadihim wa fi salawatihim wa fi kulli makanin yusalluna alaihi. Dan dahulu mereka para sahabah radhiyallahu anhum mencukupkan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia, di masjid-masjid mereka, di ladang-ladang pertanian mereka, di tempat-tempat berdagang mereka, di perbatasan-perbatasan wilayah mereka, di dalam jihad mereka, di dalam salat-salat mereka, dan di seluruh tempat mereka bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Falaisat hunaka hajatun ilal ityani ila qabrihi, sehingga tidak ada di sana kebutuhan untuk mendatangi makam Nabi alaihi salatu wassalam. Khassatan wal musallil ba'idu wal musallil qaribu sawa'un, terkhusus terlebih lagi orang yang menyampaikan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang jauh maupun yang dekat sama saja. Alladhi yusalli alaihi inda qabrihi qad yakunu ad'afa aqalla ajran aw la ajra lahu wallahu a'lamu. Bahkan orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi makam beliau bisa jadi justru lebih lemah, lebih sedikit ganjaran pahalanya, atau bahkan tidak mendapatkan ganjaran pahala. Wallahu a'lam, li'annahu ma amarahu bihada wala hassahu ar-rasulu ala hada wala amila as-sahabatu hada illa ma kana min Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Karena Rasul alaihi salatu wassalam tidak memerintahkannya, tidak pula Rasul alaihi salatu wassalam menghasung perbuatan ini, tidak pula para sahabat mengamalkan amalan ini, kecuali yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Faqauluhu huna wal imanu bi anna Abu Bakr wa Umar fi hujrati Aisyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad dufina hunaka ma'ahu hadha amrun mutawatirun 'indal ummati kulliha ahli sunnati wa ahli al-bid'i kulluhum ya'tarifuna wala ahada yunkiru hadha. maka ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di sini, dan mengimani bahwasanya Abu Bakar dan Umar berada di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya dimakamkan di sana bersama beliau. Hadza, ini adalah perkara yang mutawatir yang datang dari banyak jalan periwayatan di kalangan umat ini seluruhnya, baik ahlus sunnah maupun ahlul bid'ah. Mereka semuanya mengakui hal ini. Tidak ada seorang pun yang mengingkari hal ini. Walakin idza jaa insanun wa qala hal yajibu an nusallima alaihima in kana yuridu bil wujubi annallaha aujabahu fala yusallamu lahu. Namun apabila datang seseorang dan mengatakan, apakah wajib kita memberikan salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma? Apabila yang ia maksud dengan kewajiban adalah bahwasanya Allah mewajibkannya, maka itu tidak bisa diterima. Fa innal ijaba wat tahrima la budda lahuma min dalilin. Karena mewajibkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu harus ada dalil yang menunjukkannya. Wala dalila huna ala ma qalahu al-muallifu rahimahullahu. Dan tidak ada dalil di sini yang menunjukkan apa yang diucapkan oleh al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah. Balil waridu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taj'alu qabri idan kama dzakarnahu sabiqan. Bahkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersabda, janganlah kalian jadikan makamku sebagai id, sebagai tempat yang secara rutin dikunjungi dan dijadikan tempat berkumpul sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.